وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan yang lalu, insyaallah malam hari ini kita akan mulai memasuki inti pembahasan dari tafsir surat yang mulia, yaitu surat At-Tariq. Hanya saja seperti biasanya kita akan mengkaji tafsir surat ini secara global terlebih dahulu. Apa kandungan pokok pembahasan yang ada dalam surat ini? Baru nanti insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita mulai mengkaji ayat per ayat insyaallah. Dalam kitab tafsir Al-Mawdu'i li Suwaril Quran dijelaskan bahwa inti dari surat At-Tariq dari ayat pertama sampai terakhir satu intinya, yaitu menjelaskan tentang kemampuan Allah. Bahasa Arabnya itu qudrah, menjelaskan tentang kemampuan Allah, menjelaskan tentang kekuasaan Allah, menjelaskan tentang kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kenapa kemampuan Allah itu perlu dijelaskan? Masih ingat surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Makkiyah. Diturunkan oleh Allah kapan? Sebelum Nabi SAW hijrah. Berarti ketika surat ini diturunkan, Nabi SAW sedang berhadapan dengan siapa? Mayoritas musyrikin Quraisy. Dan kita tahu bahwa mayoritas musyrikin Quraisy mereka itu mengakui keberadaan Allah tapi menyekutukan Allah dengan selainnya. Seakan-akan mereka itu mensejajarkan patung-patung dan berhala-berhala yang terbuat dari batu dan yang semisalnya itu mereka sejajarkan dengan siapa? Allah SWT. Maka perlu dijelaskan kepada manusia-manusia yang seperti ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kemampuan yang maha dahsyat. Allah Azza wa Jalla itu memiliki kekuasaan yang maha dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat, yang itu tidak dimiliki oleh sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Bahkan sesembahan-sesembahan kalian itu gak bisa apa-apa. Maka bagaimana mungkin kalian sejajarkan sesembahan kalian yang gak bisa apa-apa tersebut, kalian sejajarkan dengan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta yang memiliki kemampuan yang tidak ada batasnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Tariq ini memaparkan bukti-bukti kemampuan Allah itu dengan pemaparan yang sangat gamblang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bukti-bukti tentang kemampuan Allah dengan sangat jelas, sangat terang benderang, seterang At-Tariq. Apa artinya At-Tariq? Dibaca was-sama'i wat-tariq wa ma ajra kamat-tariq an-najmu tsaqib. At-Tariq itu an-najmu tsaqib. Bintang yang cahayanya sangat terang sekali. Allah Azza wa Jalla memaparkan bukti-bukti kekuasaannya dengan pemaparan yang sangat terang, yang sangat gamblang, yang sangat jelas, sejelas bintang apa wau? At-Tariq, yang sangat jelas sinarnya. Apa saja bukti-bukti tentang kemampuan Allah? Sekurang-kurangnya ada 5 yang Allah paparkan dalam surat yang mulia ini. Kita jelaskan satu persatu secara garis besar. Yang pertama, kemampuan Allah untuk menyediakan penjaga bagi setiap manusia. Kenapa? Kemampuan Allah untuk menyediakan penjaga bagi setiap manusia. Manusia kapan? Sekarang apa dulu? Apa ngeben? Semua manusia. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai siapa sih yang lahir terakhir? Wallahu alam ustaz, enggak tahu. Sampai manusia yang terakhir hidup di muka bumi ini. Jumlahnya? Tanyakan kepada badan statistik. Ya enggak mungkin toh ustaz. Mana ada survei? Ya, mulai dari adanya bumi sampai hari kiamat. Siapa yang mau survei? Bismillah. Tukang surveinya mati duluan. Ya. Berarti kan jumlahnya enggak terhitung. Setiap manusia Allah sediakan penjaga. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Ayat keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa itu disediakan oleh Allah masing-masing ada penjaganya. Hafid. Artinya apa? Penjaga. Sinten? Sinten penjaganya? Itu jin. Yang menjaga sinten? Malaikat. Tugasnya apa Ustaz menjaga mereka? Tugasnya kata para ulama menjaga amal perbuatan kita. Yang baik atau yang jelek? Yang baik atau yang jelek? Dua-duanya. Dijaga bagaimana Ustaz? Dijaga supaya tidak hilang. Bahwa setiap yang kita kerjakan baik atau buruk itu dijaga oleh para malaikat. Buktinya untuk kita bertanggungjawabkan nanti saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang hilang. Wah, mengerikan ini. Ya. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, itu terjaga rapi. Dan nanti di hari kiamat akan dibeberkan di hadapan kita. Untuk kita pertanggungjawabkan. Ini makna menjaga. Yang dilakukan oleh malaikat. Dan tidak pernah malaikat itu lalai. Lalai itu apa? Lupa, lengah, enggak pernah. Nek satpam? Sering. Wis diwe satpam masih tetep kebobolan maling. Jenengane manusia. Makanya penjaga kita bukan manusia. Penjaganya sinten? Malaikat. Ini tugas menjaga. Menjaga apa tadi? Amal perbuatan kita. Yang kedua, kata para ulama, ini cuma global ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut insyaallah kalau sudah masuk ayat ini. Yang kedua, menjaga kita dari musibah. Kenapa? Menjaga kita dari musibah. Kalau memang belum saatnya kita tertimpa musibah. Berarti kalau sudah saatnya bagaimana? Ya terjadi, kena. Kecelakaan Allah menakdirkan enggak apa-apa. Walaupun kecelakaannya menyeramkan, ya enggak apa-apa. Lantaran dijaga oleh sinten? Malaikat tadi yang ditugaskan sama Allah, ini belum saatnya kena apa-apa. Sebaliknya ada orang yang kecelakaan, sudah saatnya mati. Ya sudah, malaikat enggak jaga. Karena memang Allah menetapkan orang itu bakalan mati. Selesai, sudah. Berarti nek selamat ya pancen takdire, selamat, nek mati ya wis takdire, mati. Simpel toh. Ya tapi kan aja kayak gue, Ustaz. Itu takdir. Itu sudah takdirnya Allah. Ini yang pertama, kemampuan Allah untuk menyediakan apa? Penjaga bagi setiap manusia. Yang kedua, di antara bukti kemampuan Allah yang dipaparkan di dalam surat At-Tariq ini adalah kemampuan Allah untuk menciptakan manusia yang sangat rumit hanya dengan bahan dasar air. Kemampuan Allah untuk menciptakan manusia yang sangat rumit hanya dengan bahan dasar air. Allah sampaikan itu dalam ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat yang kelima sampai ketujuh. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia merenung. Hendaklah manusia berfikir. Hendaklah manusia membayangkan dari apa dia diciptakan. Dari apa kelanjutannya? Khuliqa mim ma'in dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Hanya dengan modal air ini, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menciptakan manusia dengan bentuk dan sistem yang sangat rumit sekali. Coba, di dalam tubuh kita itu ada berapa sel toh? Di dalam tubuh kita itu ada berapa syaraf toh? Di dalam tubuh kita itu ada berapa otot toh? Kulit kita ini loh, jangan dipikir cuma satu lapis saja. Kulit kita ini ada sekian banyak lapis. Nun Sewu, ini ada info untuk salah satu jamaah yang diharapkan untuk segera pulang, yaitu Pak Wadi dari Gemuruh. Ya, Pak Wadi dari Gemuruh, silakan segera pulang karena istrinya sakit. Syafahullah di Serambi Utara. Ya, di Serambi Utara. Monggo. Kulit kita ini, napa? Kulit kita ini jangan dilihat cuma satu lapis saja. Akan tetapi kulit kita ini berlapis-lapis. Hanya dengan bahan dasar air. Air nopo? Air nopo? Air mani. Air maninya laki-laki dan air maninya perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan bahan dasar ini Allah ciptakan sosok makhluk yang bernama manusia dengan anggota tubuh yang begitu rumit dan sulit. Kalau kita berdecak kagum dengan robot-robot yang dibikin oleh profesor-profesor dari Jepang, dari Amerika, dari Rusia, seharusnya kita itu lebih berdecak kagum ketika kita melihat nopo? Manusia. Secanggih-canggihnya robot itu masih lebih canggih sinten? Manusia. Itu baru luarnya, baru kulitnya, baru matanya, baru rambutnya. Belum kalau misalnya kita sedikit membayangkan bagaimana rumitnya organ dalam yang ada dalam tubuh kita. Yang masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Ada organ yang fungsinya memompa, nopo? Darah. Supaya senantiasa tersebar ke seluruh anggota tubuh kita. Ada organ yang fungsinya untuk memfilter darah. Bagaimanapun manusia itu ada yang masuk lewat mulutnya. Dan kadang-kadang yang masuk itu sesuatu yang tidak layak untuk dimasukkan. Tapi tetap dipaksa, kon mlebu. Akhirnya ada organ yang kerjaannya nopo? Membersihkan terus. Dari anasir-anasir yang membahayakan. Ketika itu sudah terlalu capek, akhirnya terjadi namanya gagal ginjal. Jadi kalau masuknya baik, sebenarnya kerjaannya tidak terlalu nopo berat. Tapi nek sing mlebu macam-macam aspal ya, mlebu. Aspal ya diuntal. Ya. Akhirnya susah kerjaannya. Ada anggota tubuh yang tugasnya adalah menggiling makanan. Bukan hanya menggiling, kemudian menyerap saripatinya makanan. Ada yang diserap, ada yang dibuang. Jajal si robot kon mangan sega. Kon slet. Pamane jangan benih. Subhanallah, Allahu Akbar. Organ dalam ini yang kemudian dia menggiling, menyerap, dicampur dengan enzim yang dikeluarkan oleh usus. Bahkan sejak dikunyah dalam mulut kita sudah mengeluarkan apa? Enzim. Sehingga saat dikunyah dengan baik, maka kerja usus besar ini juga lebih nopo? Lebih ringan. Lha sing pada sok lara weteng kan anu mangane blus blus blus blus. Ora di kunyah. Kalau seandainya kita ikuti advice yang disampaikan oleh para ahli tersebut, kunyah yang baik sampai halus, tercampur dengan enzim yang tugasnya membusukkan makanan tersebut sehingga nanti ketika masuk ke perut sudah tidak terlalu capek lagi. Ya. Ada buku namanya The Miracle of Enzyme. Ya. The Miracle of Enzyme. Bestseller. Seorang profesor Jepang nulis. Ya. Keajaiban enzim. Ya. Bukan hanya itu. Di dalam tubuh kita juga ada sistem. Ketika ada benda asing yang berbahaya, virus, maka di dalam tubuh kita itu ada sistem yang mempertahankan supaya virus itu bisa dilemahkan. Jadi tubuh kita itu punya antibody. Kecuali kalau antibodinya sedang lemah. Makanya orang-orang yang terkena AIDS itu kan gak ada apanya. Sampai saat ini belum ada obatnya. Kenapa? Karena yang diserang apanya? Antibodinya. Sehingga sangat rentan untuk kena penyakit. Karena gak punya daya tahan yang bisa melindungi tubuhnya. Dan sistem yang lain yang Allah sediakan dalam tubuh kita itu adalah, kemarin baru saya dapat ilmunya ketika saya periksa mata, dicek kan biasa, disuruh melihat ini berapa, ini bisa tutup, bisa yang kiri blas ora bisa. Kemudian beliau menyebutkan, Ustaz ini anu, ini bisa dioperasi enggak dok? Enggak bisa, Ustaz. Tapi sistem mata itu ketika salah satunya lemah, maka akan ditopang oleh mata yang satunya. Sehingga kedua mata tersebut bisa berfungsi seperti, satu mata ini bisa berfungsi seperti fungsinya dua mata. Itu otomatis kan. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Jadi selama ini saya mulai dari SD itu, kalau membaca itu cuma pakai mata kanan gitu. Jadi mata kiri ini kalau ditutup mata kanannya ya jenengan ya cuma apa? Cuma remeng-remeng gitu. Ya. Saya baru tahu kemarin ilmunya, sama dokter mata dikatakan seperti itu. Jadi ketika ada satu organ tubuh kembar yang terganggu, maka organ yang satunya kembarannya ini akan menggantikan fungsi yang lemah tersebut. Telinga juga sama, hidung juga sama. Allahu Akbar. Ya. Seluruh sistem yang rumit ini bahan bakunya cuma nopo? Air. Sehingga kita bisa memahami bagaimana terang benderangnya kemampuan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga, kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali manusia. Kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali manusia dan memberikan pembalasan. Kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali sinten manusia dan memberikan pembalasan. Ini termaktub dalam ayat 8, 9 dan 10. Allah berfirman, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia, sinten dia, Allah itu mampu untuk membangkitkan kembali manusia. Dan menarik untuk kita perhatikan di sini, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menjelaskan kemampuannya untuk membangkitkan manusia, Allah jelaskan dulu proses penciptaan manusia. Khuliqomim ma'in dafiq. Seakan-akan Allah ingin mengajak kita untuk berpikir, kalau Allah mampu menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada. Kalau Allah mampu menciptakan kalian, wahai para manusia, dari tidak ada menjadi ada, maka sungguh mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada kembali jauh lebih mudah buat Allah. Saya ulangi. Kenapa? Kok sebelum Allah menceritakan tentang kemampuannya membangkitkan manusia setelah mati, Allah ceritakan dulu proses penciptaan manusia. Seakan-akan Allah mengajak kita untuk merenung, untuk berpikir bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk menciptakan kita yang awalnya tidak ada menjadi nopo? Ada. Tentu lebih mudah lagi untuk mengembalikan kita yang pernah ada terus enggak ada jadi ada lagi. Wong awalnya enggak ada dijadikan ada saja mudah, apalagi sudah pernah ada terus dijadikan ada lagi. Itu lebih mudah lagi. Allah sampaikan ini berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang enggak percaya dengan adanya hari pembalasan. Sampai pernah saya sampaikan kan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana seorang musyrikin Quraisy gak percaya dengan adanya hari kebangkitan, dia datangkan tulang yang sudah nopo? Sudah rapuh. Ya, tulang unta yang sudah rapuh. Kemudian dia datangkan, kemudian dia remes tulang itu. Sampai remuk. Kemudian sambil terkekeh-kekeh mengejek Nabi kita Muhammad SAW, dia katakan bahwa apa mungkin yang seperti ini bisa dibangkitkan dalam surat apa? Yasin. Apa ini? Romim. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kata orang musyrik tadi, Allah ceritakan dalam surat Yasin, qala, dia berkata, man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang yang sudah hancur ini? Dijawab sama Allah apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, jawab orang itu, yang bisa menghidupkan tulang tersebut adalah yang menciptakan tulang itu pertama kali. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kapan manusia akan dibangkitkan? Yawma tublas sarair. Yaitu pada hari seluruh rahasia akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tutup-tutupi dosa-dosa dan maksiat-maksiat kita, kita rahasiakan, kita sembunyikan serapat-rapatnya. Mungkin sampai kita mati, aib-aib itu mungkin masih bisa kita tutupi. Tapi nanti di hari kiamat semuanya akan dibongkar. Semuanya akan dibuka. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi saat itu. Hanya dibuka? Tidak. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan bagi manusia untuk melindungi dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa membantu manusia saat itu tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla untuk menyelamatkannya. Jadi saat itu bukan hanya dibongkar, tapi juga ada pembalasan. Makanya poin yang ketiga yang kita sampaikan tadi, kemampuan Allah untuk membangkitkan kembali manusia dan memberikan pembalasan. Bukan cuma dibangkitkan. Kalau sekedar dibangkitkan terus enggak dikasih apa-apa, lo buat apa dibangkitkan? Dibangkitkannya nanti kita di hari kiamat itu ada tujuannya. Jadi keliru orang yang mengatakan bahwa uripku yukur neng dunya tok. Nek wis mati ya wis bubar, salah. Justru ketika kita mati, kita akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan kita yang ada di dunia ini. Di sanalah kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, yang baik maupun yang tidak baik. capeknya kita sekarang untuk ngaji, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk mendidik anak, untuk mendidik istri. Capeknya kita saat ini. Itu akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyia-nyiakan pengorbanan kita, jerih payah kita, jibaku kita. Enggak. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Termasuk upaya kita untuk menahan diri dari perbuatan maksiat. Di tengah banyaknya godaan. Dari kalangan syaitan jin maupun syaitan manusia. Perjuangan kita untuk menahan nafsu kita. Untuk menahan diri kita dari godaan syaitan yang begitu gencarnya, yang begitu dahsyatnya itu. Itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ingat, dosa-dosa yang kita kerjakan, yang besar maupun yang kecil, kejahatan kita kepada orang lain, kezoliman-kezoliman kita kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang terdekat dengan kita, kepada istri kita, kepada anak kita, ke ayah kita, ke ibu kita, semuanya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang keberapa ini? Ini yang ketiga. Yang keempat, kemampuan Allah untuk menurunkan Al-Quran yang sangat jelas dan sempurna. Kemampuan Allah untuk menurunkan Al-Quran yang sangat apa? Jelas dan sempurna. Ini Allah sampaikan dalam ayat ke-11 sampai ke-14. Ayat pinten? 11 sampai 14. Allah berfirman, jadi di awal ada sumpah, wassama'i wattariq. Di tengah juga ada sumpah. Jadi ayat 11 ini Allah mengawali dengan sumpah baru. Berarti ini memang sangat penting sekali. Makanya diawali dengan sumpah lagi. Was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Was-sama'i dzatir raj'. Demi langit yang menurunkan apa? Hujan. Wal ardi dzatis sad'. Dan demi bumi yang bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Yang bisa terbelah tanahnya atau terbuka tanahnya untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Dua sumpah Allah untuk mengawali keterangan tentang Al-Quran. Baru setelah Allah bersumpah dua kali, Allah berfirman, innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan kandungannya sangat jelas. Wama huwa bil hazl, dan tidak ada sendagurau, candaan, main-main, enggak serius dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu sangat jelas, sangat sempurna. Menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang benar, mana yang salah. Mana yang lurus, mana yang menyimpang. Makanya salah satu nama Al-Quran apa? Al-Furqan. Kenapa Al-Furqan? Pembeda. Pembeda antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Dan sangat sempurna Al-Quran. Makanya enggak ada satu ayat dengan yang ayat yang lain bertentangan, itu enggak ada. Kalau seandainya ada seorang manusia yang wah ini kayaknya bertentangan, gue sing kudu di setting maning gue. Nah, ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Al-Quran itu tidak ada kontradiktif, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat itu tidak ada. Kalau ada yang bertentangan, seakan-akan bertentangan, itu berarti kita yang harus koreksi kembali pemahaman kita. Ya. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, kemampuan Allah untuk melindungi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari tipu daya para musuh. Kemampuan Allah untuk melindungi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari tipu daya para musuh dan memenangkannya. Memenangkan itu ya menjadikan apa? Menang. Kemampuan Allah untuk melindungi Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari tipu daya para musuhnya. Berarti ada enggak tipu daya dari musuh-musuhnya, ada atau tidak? Ada. Makanya kan ayatnya innahum yakiduna kaida. Mereka melakukan makar, melakukan tipu daya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berbuat jahat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tok? Hah? Kepada setiap manusia yang mengikuti jalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang mendedikasikan dirinya untuk mengikuti jalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan menghadapi semisal dengan atau seperti apa yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang metin-metin, ini orang. Ya. Bukan nakut-nakuti, tapi supaya apa? Supaya siap. Ya, supaya siap-siap. Badai akan datang. Tapi gak usah khawatir. Kenapa? Karena ada kelanjutannya. Wa akidu kaida. Dan aku akan membalas tipu daya mereka. Nah, sekarang tipu dayanya manusia sama balasan dari Allah. Kira-kira lebih hebat mana? Ya jelas dari Allah Azza wa Jalla. Maka mesti kalah. Coba sekarang. Berapa tipu daya makar yang dihembuskan oleh kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Banyak apa sedikit? Pola kayak. Banyak yang dilakukan sama mereka. Yang sifatnya psikis, yang sifatnya fisik, yang sifatnya fitnah, yang sifatnya tuduhan. Dikatakan ini, dikatakan itu. Seluruh potensi yang mereka miliki, mereka kerahkan untuk menjatuhkan kewibawaan Nabi kita Muhammad SAW. Hasilnya? Apa hasilnya? Ketika kita dengar Nabi, nama Nabi Muhammad SAW sama mendengar nama Abu Lahab. Kira-kira jenengan lebih tertarik menamai anak Muhammad apa Abu Lahab? Somaya Abu Lahab. Padahal dahulu Abu Lahab itu di atas angin. Unggul, wong dia ningrat, pejabat, punya banyak nopo, punya banyak bawahan, terkenal seantero Arab, disegani. Tapi mana sekarang, mana? Kita ingat Abu Lahab itu ketika membaca tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Itu tabat nopo tabat, cilaka. Begitu ketemu nama Abu Lahab digandengnya dengan kecelakaan. Saya begitu dengar nama Nabi Muhammad langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melimpahkan solawat, salam kepada beliau. Selalu seperti itu. Ya. Itulah janji dari Allah Azza wa Jalla yang pasti memenangkan para kekasihnya. Ada berapa ini berarti? 5. Tapi intinya 1. Apa intinya tadi?